Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Di antara kemuliaan seorang hamba adalah setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah di atas Islam, kemudian dia istiqamah di atas agama Allah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seorang mendapatkan hidayah ila al-Islam wa fil Islam, maka dia telah menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ila al-Islam maka sudah kita dapatkan. Nah, sejak kita terlahir, kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah ilal Islam. Dan kemudian ba'da dzalik Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita. Kemudian Allah memberikan anugerah yaitu hidayah fil Islam, yaitu istiqamah di atas Islam. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmatullah, maka di antara para ulama menyebutkan asbab al-istiqamah adalah at-tafaqquh fid din wal 'amal bil ilm, yaitu seorang senantiasa mempelajari agama Allah dan beramal di atas ilmu. Nah, maka duduknya kita di majlis yang mulia ini di antara asbab al-istiqamah. Sebab seorang diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jalan menuju al-jannah. Nah, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang haqqul muslim 'alal muslim sittun, sampai kepada iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Nah, wa min fawaidil hadis anna min haqqil muslim ala akhihi ayya'uduhu idza marida. Di antara hak seorang muslim atas saudaranya muslim yang lain adalah menjenguk, ya, menjenguk saudaranya apabila dia sakit. Nah, ini diambil dari lafaz wa idza marida fa'udhu, apabila saudara tamu sakit fa'udhu, maka jenguklah. Nah, besuklah, tengoklah. Nah, atsarul ulama ala annahu sunnah. Para ulama, ya kebanyakan para ulama menyebutkan hukum ini sunnah. Nah, iyadatul marid sunnatun. Nah, wassawab, akan tetapi Syekh Nuzaimin menyebutkan wassawab yang benar, annahu wajibun kifai. Yaitu yang benar adalah wajib kifayah. Wajib kifayah. Atau fardu kifayah. Nah. Wa annahu yajibu lil wahid minal muslimin ayyauduhu al muslimun. Nah. Jadi, maka yang wajib bagi salah seorang dari kaum muslimin untuk menjenguknya. Nah, jadi kalau sudah ada sebagian yang telah menjenguknya, yang memiliki waktu, kesempatan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi ketika seorang memiliki fursah, kesempatan, waktu, nah, maka hendaknya dia menjenguk saudaranya. Barakallahu fikum. Kata Syekh, as-sawab annahu wajibun kifai. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di antara adab-adab ya, seorang hina iyadatul marid, ketika menjenguk orang sakit, yaitu yang pertama, la tuktirul waqt, tidak memperbanyak waktu ya, atau berlama-lama. La yatatawwalu nam bil iyadah, yaitu tidak memanjangkan waktu ketika dia menjenguk. Hanya sebatas dia menjenguk, mendoakan, bas kemudian dia menasihati untuk sabar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mendoakan ini. At-takhfif, yaitu dia, yaitu sejenak. Nah, tidak sampai menghabiskan waktu yang cukup lama sehingga mengganggu yang sakit. Dan ini harus diperhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah laisa fiha masyaqqah lil marid. Di sana tidak ada sesuatu yang memberatkan bagi orang yang sakit. Kalau seandainya yang sakit itu dia ya terganggu dengan dijenguk karena sakitnya parah ya, maka ini tidak tepat. Ya, tidak tepat kalau kita memaksakan untuk menjenguknya. Ya, mungkin kita hanya menjenguk, tetapi kita hanya mendoakan kepada kerabatnya, keluarganya agar sabar. Nah, ya, karena kondisi yang sakit, ya, tidak memungkinkan untuk dijenguk, untuk dia diajak bicara, nah, karena kondisi yang ya genting atau sakit yang parah. Nah, tidak ada masyaqqah. Nah, ini. Kemudian di antara adab yang berikutnya adalah addu'a, ya, yaitu mendoakan yang sakit dengan doa yang bisa kita baca seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa tahurun insyaallah, atau syafaqallah, syafahullah, ya, syifaan ajilan. Nah, atau doa yang lainnya. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dibolehkan yang berikutnya adalah membawa sesuatu, hadiah, makanan, minuman, ya, buah kepada yang sakit. Ya, untuk apa? Yaitu agar dia terpacu, ya, ada semangat untuk dia, untuk kembali sehat, ya, dengan dia banyak makan, banyak minum, banyak makan buah. Nah, ini termasuk di antara ya, ada seseorang ketika sup menjenguk orang yang sakit untuk membawa sesuatu bawaan berupa makanan atau buah. Ya. Dan ini dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah ketika mendapat kabar bahwa ada pemuda Yahudi sedang sakit, ya, beliau menjenguknya dan membawa sesuatu. Nah, ini di antara ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping mendoakan juga membawa sesuatu yang bisa kita bawa. Kemudian kita masuk kepada ittiba'ul janaiz, yaitu mengantarkan jenazah. Wa min fawaidil hadis, ya, disebutkan faidah hadis yang kemarin kita baca, min haqqil muslim idza mata an nattabi'ahu. Jika ada seorang muslim yang meninggal, hendaknya kita mengiringinya, mengikuti jenazahnya. Dan hukum ittiba'ul janaiz fardun kifayah. Idza qama bihi may yakfi saqata 'anil baqin. Hukumnya fardu kifayah. Kalau ada jenazah muslim, ya, maka hukumnya kita fardu kifayah. Kalau kita bisa mengiringi, mengikutinya sampai makbarah, maka itu fadilah. Kemudian apabila telah menegakkan, ya, sebagiannya telah melakukan, may yakfi, ya, mencukupi, saqata 'anil baqi, maka gugur bagi yang lainnya dosa yang tidak mengiringi jenazah tersebut. Wa dalilu hadza minas sunnah katsiran jiddan. Dalil tentang amalan ini dalam sunnah Rasul adalah banyak sekali. Ya. Jadi bahwa hukum mengiringi jenazah ini fardu kifayah. Nah, tetapi kalau kita lihat para a'immah as-salaf, para ulama as-salaf, ahlul ilm, ketika meninggal, masya Allah, kaum muslimin, ya rame, berjubel, semuanya ikut ingin mengantarkan jenazah seorang alim ini, seorang ulama. Maka tidak mengapa, ya, ketika ada saudara kita muslimin meninggal, kemudian kita ikut, mengantarkan jenazahnya, ya, atau sebelumnya kita menyolatinya, kemudian ikut mengantarkan jenazah sampai makbarah. Kemudian minha anna ittiba'ul janaiz fardun kifayah wa laysa biwajibin 'alal 'ain. Di antara para ulama juga menyebutkan hukumnya fardu kifayah, bukan wajib, ya, atas individu-individu. Hukumnya fardu kifayah. Karena apa? Di sana ada ajr pahala. In syahidaha hatta yusalli 'alaiha falahu qiratan. Falahu qiratan. Wa in syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Kalau tadi qirat, kemudian apabila dia sampai mematamkan, falahu qiratan. Dia mendapatkan dua qirat. Qila wa ma al-qiratan ya Rasulullah? Qala mithlul jabalainil azimain asgharhuma mithlu Uhud. Yaitu seorang yang menyolati jenazah, kemudian dia menguburkannya, sampai menguburkan, berarti kan mengantarkan sampai ke makbarah, maka dia mendapatkan dua qirat. Para sahabat bertanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan dua qirat? Ya. Seorang yang menyolati jenazah seorang muslim dan mengantarkan sampai ke kuburan, dia mendapatkan dua qirat. Dua qirat adalah mislul jabalainil azimain, asgharhuma mislu Uhud. Dia mendapatkan pahala seperti pahala dua gunung besar. Lebih kecil, ya, keduanya dari gunung Uhud. Pahala yang didapat oleh seorang yang ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, menyaksikan, menyolati, sampai dia ikut di makbarah di saat dikuburkan. Ini kesempatan kita. Kalau misalkan ada tetangga kita kaum muslimin meninggal, nah cepat kita ya mengambil ini ya kesempatan untuk kita mendapatkan pahala ya, minimalnya apa, kita dapat satu qirat yaitu dengan menyolati ya. Kalau kita sampai mengantarkan jenazah ke makbarah sampai dikuburkan, kita mendapatkan dua qirat, kita mendapatkan dua qirat pahala besar. Mithlul jabalainil azimain asgharhuma mithlu Uhud. Ya. Pahala yang Allah berikan ini seperti dua gunung yang besar lebih kecil dari gunung Uhud. Nah. Kemudian masalah yang berikutnya yang disebutkan di sini, wa idza kana ma'ahu ay ma'a janazah musiqi hazina, jika bersama jenazah ini ada nyanyian-nyanyian yang sedih, lagu-lagu yang sedih, nah wala yumkin an taghyirahu, dan tidak mungkin kalian itu merubahnya, kemungkaran tersebut, fala tattabi'ahu, maka jangan diikuti jenazahnya ya. Ada jenazah diiringi dengan musik, tapi musik-musik sedih, ya. Nah, maka nggak perlu diikuti. Nah, karena ini, ya, bertentangan dengan syariat. Kemudian, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dari itu. Nah, li anna kulla syai'in fihi munkar, karena segala sesuatu yang padanya terdapat kemungkaran. La yumkinuka an taghyirahu, yang tidak mungkin kamu merubahnya, fa inna huzurahu haramun alaika, maka hadirnya kalian di tempat itu haram ya. Ini bisa kita ya kiaskan kepada hal yang lainnya ya, kita terapkan kepada amalan yang lainnya. Kalau di suatu tempat ya kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang mungkar ya, di anna kullu syai'in fihi mungkar, ketika suatu perkara terdapat padanya kemungkaran, la yumkinu taghyirahu, tidak mungkin kamu untuk merubahnya, maka hadirnya kita di situ haram. Nah, maka penting bagi kita untuk mengambil hikmah di sini agar tidak terjatuh kepada perkara yang haram dan juga tidak sampai menimbulkan fitnah. Kalau misalkan kita hidup di tengah-tengah masyarakat muslimin awam ya, yang mereka masih perlu dibimbing di atas syariat Islam yang benar, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tadi ya, menghindar, memilih untuk mencari waktu yang tepat dan tidak melanggar syariat berupa apa, terjatuh kepada kemungkaran. Barakallahu fiikum. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang kedua dari bab al-adab. Wa an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa asdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kalian ya kepada orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Wa huwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, maka hal itu lebih menambah kalian untuk mensyukuri nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaihi, atau maka dengan hal itu ya kalian tidak meremehkan apa yang telah Allah berikan atas kalian berupa nikmat. Nah, muttafaqun alaihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Di dalam surat Al-Isra ayat 21. Lihatlah ya, bagaimana Allah, yaitu kami, menjadikan lebih utama sebagian mereka atas yang lainnya. Ya. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah menjadikan lebih utama sebagian orang dari yang lainnya. Sebagian yang lain lebih utama dari yang lain. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 21. Bahwa Allah menjadikan hambanya sebagiannya lebih tinggi, lebih mulia, lebih afdol atas yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan umat ini, "Unduru ilaman huwa asfala minkum." Lihatlah oleh kalian orang-orang yang di bawah kalian. "Wala tanduru ilaman huwa fawqakum." Dan jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. "Fawwa ajdaru." Maka "Alla tajdaru ni'matallahi alaikum." Yang mana demikian itu ya, tidak membuat remeh ya, kalian itu meremehkan apa yang Allah berikan nikmat atas kalian. Ini penting. Seorang ketika dia melihat yang di bawah dia, dia akan bersyukur atas nikmat Allah. Apa yang dia dapat, apa yang telah Allah berikan kepada dirinya, dia bersyukur. Ini cara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Misalkan kita sekarang yang diberi nikmat sehat oleh Allah, maka kita lihat orang yang di bawah kita yang sedang opname, yang sedang jatuh sakit, ya satu minggu, satu pekan tidak bangun dari tempat tidurnya, atau bahkan ada yang sampai dibawa ke rumah sakit, ya karena ya sakitnya parah. Alhamdulillah, kita ketika melihat saudara kita yang dibawa kita dari sisi sehatnya, kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian dan di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, nikmat kita misalkan punya kesehatan mata, ya kita melihat ternyata ada di bawah kita orang-orang yang yang punya mata tetapi apa, rabun misalkan, katarak, atau bahkan punya mata satu, ya satunya nggak bisa lihat, bukan ya cacat ya, atau dia buta, ya. Masya Allah, kita punya tetangga, punya saudara, ya, sesama muslim. Masya Allah, dia orang yang baik, orang yang soleh, rajin ibadah, tapi buta. Ya. Kadang kita bersyukur melihat seperti itu. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, kita bisa melihat keindahan alam, kita bisa melihat wajah istri dan anak. Coba yang saudara kita yang buta itu, istrinya sudah lupa, ya, kayak apa istrinya. Anak-anaknya, masya Allah, kerinduan untuk bisa melihat, ya pasti akan terus menghampiri dia. Ini nikmat ikhwah. Ya, kita diajarkan Rasulullah, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka itu tadi. Ya, ada pengalaman, ya. Dan ini musyahid kita saksikan di, ya, kehidupan kita. Ketika kita punya kendaraan saja, kita punya kendaraan motor. Kalau kita melihat di atas kita, ya motor, wah bagus-bagus ya. Ada motor mobil yang, Harley Davidson, ada yang, wah masya Allah. Kita motor ya biasa, yang jadul kan, ya. Yang kecepatannya mungkin ya maksimal 60 km per jam. Yang lainnya sudah. Ya. Kita kalau melihat yang di atas, hati kita akan gelisah. Kapan saya punya motor yang seperti itu? Tapi kalau kita bersyukur, alhamdulillah saya enggak jalan kaki. Ya, saya bisa pakai motor ini ke majelis taklim. Alhamdulillah saya bisa pergi ke sini. Ya, tanpa harus jalan kaki. Nikmat itu, ya. Nikmat kita, hati kita itu tidak gelisah. Tapi kalau orang ya selalu lihat yang di atas, dia gelisah. Tetangganya dapat kiriman motor dari dealer, wah dia sudah apa, cenut-cenut sudah, Aduh, ini ya, sementara dia motornya ya sudah, nah, sering lepas pantainya. Baik, barakallahu fikum. Al-muhim bisa kita ya tempatkan, nah, di semua sisi-sisi kehidupan kita bahwasanya Allah, nah, tidak melihat kepada semuanya itu karena Allah pasti, nah, memberikan fadilah, nah, keutamaan antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ya, berbeda-beda. Nah, kemudian disebutkan di sini, annallaha ja'ala an-nas mutawafataini fil mal wa fil akal wa fil quwa wa fil walad wa fi kulli syai hatta fi surah al-khalqiyah annaha yatafawatuna. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaitu berbeda-beda manusia ini dari sisi harta. Ada yang uangnya banyak, ada yang uangnya sedikit. Nah, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang dia gaji bulanannya besar, ada yang sedikit. Ada yang punya gaji tetap, ada yang punya gaji tidak tetap. Nah, ini yatafawatun fil mal, dari sisi harta. Makanya, nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk dikeluarkan zakat itu. Ya. Yaitu apa? Zakatul mal tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim. Untuk diambil harta ya yang sudah sampai batas nisab dan sampai batas haul 1 tahun untuk apa? Diberikan kepada fuqara'ihim. Nah, kaum fuqara dari kaum muslimin. Agar apa, Ifah? Yaitu tadi yang fuqara, yang miskin ini mendapatkan juga ya rezeki minallah dari harta tadi, zakat mal orang-orang kaya tadi. Nah, kemudian wafil akal, dalam akal ya Allah ya berikan berbeda-beda. Nah, ada yang akalnya ya diberi oleh Allah kuat dia di dalam memahami suatu permasalahan, ada yang lemah, ada yang jenius, ada yang kurang dari itu. Nah, wafil wala, Allah berikan anak ya dari hamba-hambanya ini berbeda-beda. Ada yang anaknya banyak, ada yang anaknya sedikit, ada yang bahkan apa tidak memiliki anak, sudah ya dia menikah sudah puluhan tahun tapi belum juga Allah memberikan nikmatul aulad ya berupa karunia anak. Wa fi kulli syai, dan dalam segala sesuatu, hatta fi surah al-khalqiyah. Nah, sekalipun ya atau sampai pada bentuk fisik. Nah, au khuluqiyah. Nah, yaitu akhlak juga. Ya, karena akhlak itu ada yang sudah Allah berikan ya dari itu tadi. Nah, awal penciptaan Allah berikan ini orang akhlaknya baik. Ada yang akhlak itu berupa apa? Upaya. Jadi akhlak seorang itu ada dua. Ada yang memang Allah berikan dia memang, nah, karunia akhlakul karimah sejak dia masih kecil. Nah, ada yang akhlak itu diupayakan dengan ilmu. Dia berilmu, kemudian dia, nah, mengamalkan ilmunya. Ya, sehingga dua-duanya itu ada pada hamba-hamba Allah. Kemudian surah al-khalqiyah, yaitu bentuk fisik berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tampan, ada yang kurang dari itu. Nah, ada yang putih, ada yang coklat. Nah, ini berbeda-beda. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Disebutkan faedah yang pertama, husnu irsyadatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal kalam. Yaitu bagusnya bimbingan Nabi dengan sabda ini atau hadis ini. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah fil nazar ila ni'amillah. Nabi memberikan takbir ya berupa ungkapan ibarah untuk melihat nikmat Allah dengan itu tadi. Kalau kita melihat, ingin melihat nikmat Allah, lihat yang di bawah. Kita akan bersyukur, bisa mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau kita melihat yang di atas, kita lupa nikmat Allah. Nah, ini bagusnya bagaimana Rasulullah ya mengajari umat ini, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Karena apa? Banyak sekarang kita lihat orang yang sudah diberi fisik yang sempurna oleh Allah, ya, penciptaan yang baik, karena Allah menciptakan manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini sebaik-baik bentuk. Tetapi ada yang kurang puas, ya. Nah, apa namanya ini? Bulu apa namanya ini? Alis, ya. Punya bulu alis tipis, ya. Gak puas. Akhirnya apa? Ditebalin. Nah, ditebalin. Ada yang ditato, ya, dikerik dulu ditato. Nah, ya. Ada yang bulu alisnya pendek, ingin dipanjangkan, ditambahi, ya. Nah, tambahi, dilukis. Nah, ini tadi. Nah, ini karena tidak puas, ya. Nah, ada yang diberi kulit, ya, dengan kulit mungkin sawo matang, ya. Dia inginnya kulit putih. Akhirnya apa? Operasi plastik. Nah, atau mungkin tiap hari mandi susu, ya. Tiap hari mandi susu, minumnya aja bukan minum susu, ya. Mandinya mandi susu, masya Allah. Nah, ini karena itu tadi, ya, selalu melihat yang di atas yang lebih dari dia, tidak melihat ke bawah, sehingga dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, sampai-sampai saya menyebutkan di sini. Hal nahnul an, ya. Lau nazarna ila man huwa dunana, man laysa indahu baitun wala zawjatun wala sayyaratun wala ta'amun yakfihi. Nah, ya, kalau seandainya sekarang kita, ya, melihat orang yang di bawah kita, orang yang enggak punya rumah, alhamdulillah kita punya rumah. Nah, ada orang yang belum punya istri, ya, umurnya sudah 50 tahun. Nah, ya, bujang ini. Nah, ternyata ketika kita tanya, Pak, saya masih emas. Nah, dipanggil Pak enggak terima karena dia belum punya istri, ya. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah punya anak satu, sudah punya anak dua. Nah, atau yang belum punya anak, ya, dia sudah bersyukur punya istri. Nah, kasihan, ya. Allah belum beri kemudahan dia mendapatkan jodoh, ya. Atau mungkin orang yang memang susah, ya. Nah, pilih-pilih misalnya, ya. Ada yang sudah menawarkan diri, dia nolak, ya sudah, akhirnya. Nah, jadi bujang lapuk katanya. Baik. Kemudian wala sayyarah. Nah, kalau kita lihat orang-orang di bawah kita yang tidak punya mobil, kita punya mobil misalnya, kita kan bersyukur, alhamdulillah. Wala ta'am yakfihi, atau kita melihat, ya, orang di sana ada yang tidak punya makanan yang mencukupinya. Alhamdulillah kita di rumah ada makanan yang mencukupi kita, ya, di hari itu untuk kita makan. Alhamdulillah. Nah, ini nikmat ikhwah. Kemudian Syekh menyebutkan min fawaidil hadis husnu ta'limir rasul annahu idza dzakara al-amr awil hukum dzakara at-ta'lim. Yaitu bagusnya pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menyebutkan suatu perintah atau hukum, Rasulullah menyebutkan ta'lilnya, ilahnya, penyebabnya. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, melarang untuk kita melihat ke atas? Itu tadi, ya. Alla ta'adharu ni'matallahi alaikum, agar kalian itu tidak meremehkan ya nikmat Allah atas kalian. Nah, itu. Kenapa kita harus melihat ke bawah, tidak ke atas, agar kita itu tidak meremehkan nikmat Allah. Ya. Jadi kalau kita mau bersyukur, jadi hamba Allah yang bersyukur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bergaul dengan fuqara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan al-fuqara. Nah, bergaul dengan fuqara. Nah, karena apa? Yaitu ketika kita di atas mereka, ya, dan kita selanjutnya melihat yang di bawah kita, kita akan bersyukur, alhamdulillah. Nah, ya, alhamdulillah, nikmat ini. Maka ini diantara bimbingan syariat, bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, agar kita senantiasa melihat dari sisi yang di bawah kita. Nah, kemudian faedah yang terakhir yaitu wa idza kana al-mu'min sawfa yusallim li amri Allah wa rasulihi, nam alima al-hikmah, nam alima al-hikmah isdada tuma'nina. Kalau seorang mukmin ya, dia pasrah dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, kemudian dia melihat hikmah dari syariat Allah dan Rasulnya, maka akan bertambah ketenangan dia, tuma'ninanya dia. Jadi kalau dia menjadi hamba Allah yang pasrah dengan perintah Allah, perintah Rasulnya, ya, maka akan bertambah ketenangan jiwanya. Karena apa? Dia mengikuti syariat. Ya. Kenapa banyak orang yang stres dalam menjalani hidup ini? Karena dia apa? Menentang arus syariat. Ya. Nah, hidupnya dia ini apa? Melawan arus. Sehingga dia apa? Nah, berat di dalam menjalani hidup ini. Tetapi seorang muslim, seorang mukmin, dia harus mengikuti arus. Ya. Apa yang Allah perintahkan, dia ikuti. Apa yang Rasulullah perintahkan, dia ikuti. Nah, apa yang Allah larang, apa yang Rasulullah larang, dia hindari. Sehingga dia apa? Nah, akan bisa menjalani kehidupan ini di atas tuma'ninah, ketenangan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keajaiban yang ada pada seorang mukmin. Nah, inna kulla amrohu khairun. Semua urusan kaum mukminin kebaikan. Ya. In asabathu syarra syakara, wa in asabathu dharra sabara. Jika seorang muslim itu ditimpa mendapatkan kebahagiaan, kelapangan, bersyukur mereka. Ketika mendapatkan ujian, ya, dia bersabar. Maka ini adalah keutamaan seorang muslim. Ketika dia mendapatkan kelapangan hidup, mendapatkan nikmat-nikmat Allah, dia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ketika dia diuji oleh Allah dengan takdirnya, nah, dengan apapun musibah yang Allah timpakan kepada dirinya atau keluarganya atau hartanya, nah, dia sabar. Dia bersabar. Nah, maka Rasulullah takjub dengan apa yang ada pada seorang mukmin, di mana seorang mukmin semua urusannya baik. Ya, kalau dia kaya, dia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau dia miskin, dia menjadi hamba Allah yang sabar. Nah, tetap dia beribadah kepada Allah, istiqomah di atas amal soleh. Nah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Baik. Disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin al-hadithul 'am, hadis ini umum, ya. Alladhi a'tahu Allah Ta'ala quwwata fid din wa fi'lan lil khairat wa tarkan lil munkarat man insan min insanin duna dzalik. Ya. Hadis ini umum, ya. Kadang seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan dalam agamanya. Kemudian kekuatan dia mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Nah, kemudian hendaknya dia tidak melihat bahwasanya Allah, ya, tidak memberikan nikmat kepada yang lainnya. Ya, bisa jadi mereka selain kita mendapatkan nikmat juga yang sama. Ya, mereka diberi kekuatan iman, kekuatan amal saleh, kekuatan untuk meninggalkan kemungkaran. Nah, maka kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada seorang baik dari sisi agama, kemudian amalan, ya, kekuatan mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dan di sana juga kita tidak boleh kemudian kita menafikan nah saudara kita lemah dari sisi iman. Karena apa? Seorang mukmin al-qawi wad-dha'if, ya, kilahuma khairun. Rasulullah menyebutkan seorang mukmin yang kuat dan seorang mukmin yang lemah, keduanya ada kebaikannya. Ya. Al-mu'min qawi wal-mu'min dha'if, nah, semuanya ada kebaikannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai seorang mukmin yang kuat, nah, dibandingkan yang lemah imannya. Kemudian Syekh menyebutkan di sini an-nadhar, yang dimaksud di sini unduru, yaitu an-nadhar di sini idafatahu ilallah. Nah, fandur ila man huwa asfala mutlaqan hatta ta'rifu qadar ni'matullahi 'alaika bi anna Allah faddalaka 'ala man dunaka. An-nadhar di sini adalah ibadah. Unduru. Ini perintah Rasulullah. Maka ketika kita melihat mandunana, orang yang di bawah kita, ini ibadah. Jadi kalau kita apa? Melihat orang yang di bawah kita, alhamdulillah. Kita melihatnya saja, an-nadhar, nadhar ibadah. Kata Syekh Nuzaimin, nah, an-nadhar, nadhar ibadah. Nah, karena apa? Dengan seorang melihat man huwa asfala dunana, yaitu kepada orang yang di bawah kita, hatta ta'rif qadar ni'matullahi 'alaika, sampai kita mengetahui kadar nikmat Allah atas kita. Ya, bi annallaha faddalaka 'ala man dunaka. Karena Allah memberikan keutamaan kepadamu, ya, melebihi yang di bawahmu. Nah, ini ibadah. Jadi kalau kita melihat yang di bawah kita termasuk ibadah karena ini perintah. Unduru ila man huwa asfala minkum. Nah, jadi mulai dari melihatnya kita itu sudah ibadah. Kemudian ketika kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan kita melihat orang-orang di bawah kita dari sisi nikmat Allah, maka Allah melibatkan apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum. Nah, masya Allah, ya, Pak. Nah, antara ayat dengan hadis Rasulullah sangat berkaitan kuat. Nah, sehingga penting bagi kita untuk tafaqquh fid din, untuk kita mempelajari agama ini syai'an fa syai'an. Kata para ulama, man marra ilmu jumlatan fa dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang melewati ilmu itu sekaligus banyak, maka akan hilang banyak juga. Ya. Jadi marral ilmu syai'an fa syai'an. Ilmu itu dipelajari sedikit demi sedikit. Ya. Dahulu salafus saleh sampai perjalanan rihlah setengah bulan bahkan satu bulan baru dapat satu hadis. Sudah bekal, ya, banyak yang dihabiskan. Hanya dapat satu hadis. Nah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, alhamdulillah kita duduk di satu majelis mungkin setengah jam atau mungkin maksimal satu jam kita bisa mendapatkan ayat diingatkan dengan Al-Quran, kemudian mendapatkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan aqwal ulama, nikmat ikhwah. Al-ilmu qala Allah, qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Bishawab. Al-ilmu indallah. Insyaallah kita akan lanjutkan kita berjanji. Jadi untuk kajian kita kita berjanji min awal ila akhir. Ada 6 bab, ya. Ada 6 bab. 6 terakhir bab adzikir wa doa. Nah, dan banyak faedah insyaallah sampai kalau Allah mudahkan kita sampai akhir. Naktafi fi hadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.